Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu kepada kita sekalian untuk bersama-sama memanfaatkan indra ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memahami, mempelajari, menungkan, dan berikutnya adalah menjadikan sunnah-sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi kita sekalian. Sebagaimana biasa, kitab yang kita kaji adalah kitab beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-18. Sebagaimana biasa, beliau Syekh membawakan hanya satu hadis saja. Dan demikian pula tentu kita berharap mudah-mudahan pada satu hadis ini kita bisa menyarikan satu pedoman yang penting untuk keselamatan kita di dunia maupun di hari akhir. Hadis itu adalah hadis Abdullah bin Umar. Dan bab yang kita akan masuki adalah berkenaan dengan haramnya kezaliman. Sebagaimana kita ketahui bahwa adil adalah dambaan setiap orang. Dan demikian pula kezaliman adalah dibenci. Jangankan oleh manusia, oleh makhluk lain pun dibenci. Betapapun keadilan jarang terjadi kecuali bagi atau pada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman pun demikian jarang terhindar kecuali dari orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pula. Oleh karena itu, berdoalah kita selalu kepada Allah, mudah-mudahan keadilan selalu Allah berikan kepada kita dan kezaliman selalu Allah hindarkan dari diri kita. Karena sesungguhnya, sebagaimana nanti kita ketahui bahwa kezaliman itu adalah membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, membahayakan dunia kita, membahayakan akhirat kita. Dan sebaliknya, adil itu adalah menguntungkan diri kita, menguntungkan orang lain, menguntungkan dunia kita, dan bahkan akhirat kita. Bagi siapa yang menginginkan dan mengidamkan tentang apa yang dia inginkan di dunia ini berupa kebajikan, maka berbuatlah adil. Barang siapa yang justru sebaliknya tidak jera terhadap musibah, tidak jera terhadap kerusakan, maka kezaliman adalah sebabnya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bunyi hadis yang beliau bawakan pada kita malam hari ini adalah kata beliau, qala an ibni Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الظلم ظلمات يوم القيامة. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, pengertian secara tarjamah terhadap hadis ini adalah kata beliau alaihi salatu wassalam melalui salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, putra daripada Amir Mukminin, pemuda yang gagah berani, yang tidak takut mati, yang cinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga seorang alim yang memberikan pada kita warisan-warisan apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Az-zulmu kezoliman, zulumatun yaumal qiyamah," adalah akan mengakibatkan zulumat. Az-zulmu adalah kebalikan dari adil. Jadi ketidakadilan atau kezoliman dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan penganiayaan, aniaya. Adalah merupakan zulumat. Merupakan zulmatun. Dan kalimat zulumat adalah jamak, berarti kegelapan. Kegelapan itu oleh Rasul SAW seolah terbilang dan kemudian diungkapkan dalam bentuk banyak. Kata beliau, zulumat. Gelap, gelap, gelap, gelap, gelap. Artinya adalah sungguh kegelapan yang sangat, sangat gelap. Dan setiap kita adalah tentu tidak menginginkan kegelapan itu. Kata beliau, kezoliman itu adalah kegelapan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dari terjemahannya, hadis ini adalah memberikan kepada kita seolah bahwa kezoliman itu berakibat pada hari kiamat saja. Tidak berakibat di dunia. Padahal kalau kita nanti ketahui justru bahwa kezoliman itu adalah juga berdampak berat, bahkan parah, bahkan rusak di permukaan bumi ini. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, setelah kita tahu makna daripada hadis ini, maka menurut penelitian para ulama, bahwa hadis ini ternyata adalah bukan saja Abdullah bin Umar yang meriwayatkannya, tetapi juga banyak sahabat. Antara lain adalah seperti misalnya, antara lain adalah Abdullah bin Umar sendiri, kemudian juga adalah Abdullah bin Amr ibnul As, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan dari kalangan muhaddisin juga. Bukan hanya Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini, bahkan sesungguhnya dengan lafaz inna zulma, ya. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, atau az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, dan juga al-Imam yang lain seperti misalnya al-Imam Ahmad, al-Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Bahkan kita nanti akan mengetahui bahwa ada riwayat lain, lafaz lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal lebih lengkap daripada apa yang kita dengar. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim sendiri dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, lafadznya adalah mempunyai tambahan. Kata beliau melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Lalu ada tambahan di akhir hadis ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, wattaqu asyuhha fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata beliau bahwa jauhilah, hindarilah oleh kalian kezaliman, Sesungguhnya kezaliman itu adalah akan mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Lalu ada perintah yang kedua, kata beliau dengan mengulang wattaqu. Wattaqu asyuhha. Jauhi, hindari oleh kalian asyuh. Asyuh itu ringkasnya adalah bermakna bakhil. Bahkan para ulama ada yang mengartikan bakhil bahkan lebih bakhil daripada bakhil. Dengan gambaran bahwa bakhil itu adalah jika seseorang memberi pada orang lain. Tetapi asyuh artinya adalah dia bakhil memberi orang lain, bahkan dia tamak terhadap milik orang lain. Jadi ringkasnya adalah punya sendiri, ingin tetap menjadi milik sendiri, dan ingin bukan hanya itu tetapi milik orang lain juga, ingin menjadi miliknya sendiri. Nah, kata beliau, wattaqu syuhha, jauhi, hindari kebakhilan. Sebab sesungguhnya asyuh atau kebakhilan tadi itu adalah telah terbukti membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kenapa mereka menjadi binasa akibat bakhil ini? Kata Rasulullah SAW dijelaskan sebabnya, antara lain adalah kata beliau, hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata beliau bahwa asyuh atau bakhil ini adalah membuat mereka, menjadikan mereka mempunyai karakter untuk haus terhadap darah. Mereka tumpahkan darah. Dan kemudian mereka halalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka rekan-rekan tadi manapun Anda berada, bahwa di samping tentang zulm, dalam riwayat Jabir bin Abdullah ini terdapat tambahan, yaitu bahwa kita dilarang atau diperintah untuk menghindari bakhil, karena justru bakhil itu berdampak buruk bagi yang berkepribadian bakhil itu sendiri maupun terhadap orang lain yang akan menjadi korban daripada bakhil itu sendiri. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, setelah kita tahu tentang hadis ini bahwa ternyata adalah hadis ini termasuk sangat-sangat kita perlukan untuk kita ketahui dan kemudian kita jadikan sebagai perkara yang harus kita waspadai. Jangan sampai di antara kita ada yang terlibat dengan zulm, karena kezaliman itu adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adil, bukan zulm, bukan kezaliman. Orang Indonesia biasa mengatakan zalim, padahal yang benar adalah zulm. Artinya adalah penganiayaan atau aniaya. Dia adalah kata kerja yang dibendakan, sedangkan zalim adalah subjek, artinya pelaku kezaliman. Oleh karena itu, maka biasakanlah kita katakan zulm semestinya kalau kita mau benar, atau kita mungkin menggunakan kezaliman. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali saya katakan bahwa justru yang diperintahkan oleh syariat adalah perintah untuk berbuat adil. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menunjukkan kita adalah harus berbuat adil dan bukan justru berbuat sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul amara rabbi bil qisti." Katakan olehmu bahwa sesungguhnya Allah Rabbi, Tuhanku, memerintahkan aku bil qisti, untuk atau agar berbuat adil. Berarti al-qist maknanya adil adalah amrun minallah, amrun minar rabb, yakni perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau al-qistu adalah ma'mur, yaitu perkara yang diperintahkan. Atau dia sendiri adalah amrun, yakni perkara atau perintah. Dengan jelas dalam ayat ini bahwa kita adalah dilarang untuk zulm dan justru diperintah untuk berbuat adil. Karena apa? Karena menurut kaidah para ulama adalah bahwa kalau kita diperintahkan berbuat sesuatu, berarti kita dilarang untuk berbuat sesuatu, dilarang untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itu maka setiap kita hendaknya mengambil pelajaran bahwa ketika Allah menyuruh kepada kita untuk berbuat adil, berarti dalam waktu yang sama kita diharamkan, kita dilarang untuk berbuat zalim. Demikian pula misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, kata Allah, Inna Allaha ya'muru bil adil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar berbuat adil. Dan karena itu, maka adil adalah perintah Allah. Dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk. Dengan demikian, maka justru kita melihat bahwa zulm adalah perkara yang harus dibersihkan daripada iman kita, karena keamanan tidak akan muncul, ketentraman di dalam pribadi, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam bahkan berbangsa dan bernegara, tidak akan terwujud selama kezaliman itu masih ada, selama ketidakadilan itu masih ghaib. Oleh karena itu, hendaknya kita sadari bersama-sama bahwa adil adalah perbuatan yang terpuji yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum perintah pada prinsipnya adalah wajib. Oleh karena itu maka, apalagi tidak ada perintah yang menurunkan tentang masalah perintah adil ini, sehingga hukumnya adalah menjadi wajib. Wajib untuk berbuat adil. Jangankan terhadap orang lain, terhadap diri kita pun adalah juga berbuat adil. Hanya, setiap kita hendaknya mengetahui tentang makna daripada adil, agar kita mengetahui tentang arti daripada zulm. Para ulama, rekan-rekan dimanapun Anda berada, telah menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan adil. Adil itu adalah, kata para ulama, seperti juga dikemukakan oleh beliau pensyarah hadis ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mengatakan, kata beliau, bahwa adil adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tempatnya. Bukan sampai di situ, tetapi juga menjalankan, mengerjakan apa yang menjadi hak-hak yang wajib atas dirinya. Inilah adil. Adil itu berarti adalah harus tepat. Tepat pada orangnya, tepat pada tempatnya, tepat pada ukurannya, tepat pada takarannya, tepat pada kondisinya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan adil. Juga yang lebih penting pada itu adalah tepat pada pijakannya. Orang yang tidak tepat dalam mengambil pijakan, maka dia akan sesat di awal langkah. Oleh karena itu, maka bagian dari adil adalah harus kita ketahui di dalam pelajaran kita hari ini atau malam hari ini antara lain. Lebih penting daripada itu adalah al-qiyam bil huquq, yaitu menjalankan apa yang menjadi hak daripada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada hak orang ataupun pihak yang menjadi berkaitan dengan kita sekalian. Nah, oleh karena itu, maka setelah kita tahu tentang apa yang dimaksudkan adil, maka berikutnya adalah kita akan mengetahui tentang bagaimana semestinya kita mengetahui lebih lanjut tentang masalah az-zulm. Saya ingin akhiri sesi ini dengan mengatakan bahwa di antara gambaran atau bukti atau konkret dan implementasi daripada adil itu antara lain adalah seperti yang dikemukakan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab ini adalah misalnya birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, silatul arham, kemudian menyambung silaturahim, kemudian ada hukuk al-ashab wal-mu'amilin, yaitu menunaikan apa yang menjadi hak sahabat dan orang yang berinteraksi dengan kita, mungkin penjual, pembeli, dan sebagainya. Dan kemudian qiyam kullin minaz zawjaini bihaqqil akhar, yaitu menegakkan apa yang menjadi hak suami dan istri. Tentu lebih penting dan lebih unggul dan lebih prioritas daripada itu adalah menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi tentu bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, itulah dalam sesi kali ini, mudah-mudahan kita setelah ini kita pahami tentang apa yang dimaksud dengan zulm. Demikian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikut ini adalah lanjutan dari apa yang tadi saya kemukakan dalam sesi 1, yaitu tentang masalah zulm. Tadi kita sudah ketahui bahwa adil adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adil artinya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tempatnya dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Akan tetapi memang kita harus sadari bahwa zulmnya atau tidak berbuat adilnya manusia itu adalah dalam banyak hal. Kalau saja kita simpulkan, maka seperti apa yang dikemukakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, di mana Rasulullah sallam mengatakan, kata beliau, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya negeri kalian ini. Oleh karena itu, kalau kita pahami, maka zulm ini adalah akan menyangkut masalah darah, akan menyangkut masalah harta, dan akan menyangkut masalah harga diri. Oleh karena itu, maka jangan di antara kita menzolimi sesama kita dalam masalah darah, dalam masalah harta, maupun dalam masalah harga diri. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, Rasul SAW tadi sudah memberikan isyarat, bahkan berita yang terang kepada kita bahwa ada suatu ancaman keras bahwa jika manusia berbuat zalim, maka orang itu akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kita semua harus memahami bahwa apa yang dibutuhkan oleh kita pada hari kiamat adalah banyak sekali. Seperti misalnya adalah cahaya, kita butuhkan syafaat, kita butuhkan kemudian naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuhkan, dan banyak lagi yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah cahaya sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Orang-orang yang beriman justru mereka akan menikmati cahaya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, kata Allah SWT, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah SWT, hari kiamat itu adalah hari di mana engkau melihat orang-orang mukmin dari laki-laki, mukmin dari perempuan, mereka itu adalah cahaya mereka menerangi dan menuntun mereka dari hadapan mereka dan dari kanan mereka. Merupakan berita gembira bagi kalian pada hari ini, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, betapa nikmatnya seorang mukmin dibimbing oleh cahaya bagaimana dia menghadap dan kemudian bagaimana dia melangkahkan kakinya ke depan di suatu yang memang sangat kita membutuhkan cahaya. Apakah cahaya itu sesungguhnya ataukah cahaya itu adalah tidak. Yang penting adalah bahwa setiap mukmin pada hari kiamat membutuhkan cahaya itu. Ternyata cahaya itu tidak akan diraih dan tidak akan didapat oleh orang yang berbuat zulm. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, yaitu surat At-Tahrim, kata Allah SWT, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yaitu pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Cahaya mereka adalah berjalan membimbing di hadapan mereka dan dari kanan mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakan kepada kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami. Sesungguhnya engkau adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Rekan-rekan dimanapun anda berada, sungguh bahwa cahaya ini adalah kita perlukan. Dan justru akan merasa duka dan rugi siapa yang tidak memiliki dan tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu, kewajiban atas kita adalah memelihara bagaimana agar cahaya ini Allah berikan pada kita dan kita menikmatinya, dan itu adalah kiatnya dengan cara menghindarkan diri daripada kezaliman itu. Rekan-rekan dimanapun anda berada, kalau kita perhatikan bahwa menurut penelitian dan menurut para ulama bahwa kezaliman itu ada tiga. Pertama adalah bahwa zulm atau penganiayaan atau kezaliman yang Allah tidak akan ampuni. Kezaliman itu adalah dikenal dengan syirik. Syirik artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menganggap ada yang setara dan ada yang sejawat dan ada yang sekedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah nama, baik dalam masalah sifat, baik dalam masalah apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi dalam perkara yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang semestinya kita persembahkan dan kita abdikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah termasuk dosa besar, kezaliman yang paling zulm, penganiayaan yang sangat aniaya. Rekan-rekan dimanapun anda berada, setelah kita mengetahui bahwa kesyirikan adalah berbahaya, karena apa? Karena kita adalah diharamkan untuk berbuat syirik, dan syirik adalah akan menghalangi turunnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Kedua adalah kezaliman yang lebih rendah daripada itu, yaitu kezaliman yang Allah tidak akan tinggalkan, Allah tidak akan biarkan. Di mana kezaliman ini maksudnya adalah kezaliman sesama manusia. Artinya adalah bahwa kezaliman ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu sama lain saling menghisab, saling mengkisos di antara mereka. Dan tentu bagian daripada kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa manusia akan diberikan kesempatan untuk mengkisos satu sama lain sesuai dengan kezaliman dan penganiayaan yang telah mereka kerjakan sesama mereka. Hal ini adalah akan kita temukan dan akan kita buktikan jika seseorang menzalimi terhadap sesamanya. Mungkin dalam masalah harta, mungkin dalam masalah darah, mungkin dalam masalah harga diri. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah fid dima. pertama kali yang Allah akan hisab pada hari kiamat adalah dalam perkara darah, yaitu dalam masalah pembunuhan. Siapa yang telah menjadikan darah orang lain tertumpah, maka orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah satu sama lain akan kemudian mengkisos satu dengan yang lainnya. Berikutnya adalah bahwa ada kezaliman yang lain, yaitu di mana kezaliman itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah SWT kehendaki, orang itu akan Allah ampuni. Dan kalau Allah SWT tidak menghendaki, maka Allah SWT akan dijadikan orang itu diazab dan disiksa dan dimasukkan dan dijerumuskan ke dalam api jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan dosa apapun, terutama yang berkenaan dengan Allah SWT, pelanggaran-pelanggaran yang disebut dengan menyelisihi, menentang, ataupun meninggalkan, ataupun tidak menjalankan, enggan, malas untuk mengerjakannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita sekalian, maka dia, orang itu, adalah akan tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan hukum. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, orang itu akan dimaafkan dan diampuni serta dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari jenis manapun, siapa yang pandai di antara kita dan ingin selamat serta ingin beruntung di hari ini dan di hari esok, di dunia maupun di hari akhirat, maka setiap kita hendaknya berusaha agar tidak berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah memang benar-benar yang menjadikan dan mengakibatkan kita mendapatkan kesulitan. Nah, karena tadi manapun Anda berada, setelah kita memahami tentang masalah zulm, tentang masalah bahayanya kezaliman, dan tentang juga berkenaan dengan masalah untungnya kita jika kita berbuat adil, maka kita kembali kepada hadis agar kita lebih memahami dan lebih mendalami. Tadi kita sudah dengar bersama bahwa hadis ini adalah bunyinya sebagaimana Rasul sabdakan alaihi salatu wassalam, kata beliau, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kegelapan itu adalah merupakan kegelapan atau akan mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Bahkan di dalam riwayat Jabir bin Abdullah ditambah, wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalakum an safaku dima'akum dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhi, hindari zulm, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah akan mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Dan hindari serta jauhi kebakhilan, sebab kebakhilan itu adalah telah membuat binasa siapa yang melakukannya dari kalangan umat-umat terdahulu. Yang demikian itu, yakni kebakhilan itu, telah menjadikan mereka bertumpah darah dan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Dan kenapa dimanapun Anda berada, ternyata hadis ini adalah bukan hanya satu pelajaran yang harus kita ambil. Banyak pelajaran yang semestinya kita juga sarikan daripada hadis yang cukup dan relatif pendek ini. Setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ada 6 pelajaran. Yang pertama adalah, hendaknya kita menjauhkan diri daripada az-zulm. Karena hadis ini adalah secara redaksional menjelaskan kepada kita untuk ini. Yakni, agar kita adalah menghindarkan diri daripada zulm dan justru menegakkan kebalikannya, yaitu berbuat adil dalam segala hal, dalam masalah iman, baik pokoknya maupun cabangnya, yang nyata maupun yang batin, yang zahir maupun yang batin. Dan kemudian juga adalah menjalankan berbagai perkara dalam bidang syariat, dalam bidang din ini. Karena apa? Karena itu adalah merupakan konsekuensi daripada adil. Menjalankan dan menegakkan hak Allah, mengenal Allah SWT, tidak menyekutukan Allah SWT, menjalankan syariat Islam, mungkin sholat, mungkin zakat, saum Ramadan yang kita sudah mulai jelang beberapa hari ke depan, menunaikan haji ke Baitullah, bahkan berjihad fi sabilillah, bahkan saling berwasiat di antara sesama dalam perkara kebenaran dan kesabaran. Semua ini adalah merupakan keadilan yang harus ditegakkan, dan sebaliknya adalah berarti kezaliman. Meninggalkan apa yang menjadi kebalikan daripada yang diperintahkan itu adalah kezaliman. Berarti tidak beriman pada Allah adalah zulm. Menyekutukan Allah SWT juga adalah zalim. Kemudian bermaksiat pada Allah juga zulm. Mengaku muslim tetapi tidak menjalankan syariatnya juga adalah zulm. Dan berbagai hal lagi yang harus kita ingat. Dan semua itu adalah harus kita hindari dan kita tinggalkan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah tentang apa yang harus kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini isinya antara lain merupakan simbol bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan ancaman terhadap segala jenis perbuatan mungkar dan maksiat. Apa saja yang merupakan perbuatan maksiat dan kemungkaran, maka itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kezoliman ini adalah mengandung akibat, bukan saja di hari dunia ini, tetapi di hari akhir, maka berarti kezoliman ini adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Terlebih lagi, jika itu berkenaan dengan hak Allah, dan lebih sulit lagi, jika itu adalah berkenaan dengan hak sesama. Oleh karena itu, maka takutlah kita kepada Allah SWT. Sedemikian Allah SWT sayang, tetapi Allah mengancam kepada siapa yang berbuat kemungkaran, karena kemungkaran itu adalah kezaliman, dan itu adalah Allah Maha Berkuasa untuk menindaknya secara cepat atau lambat, secara di dunia maupun di akhirat, sekarang maupun yang akan datang. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah bahwa dari hadis tadi pun kita dapatkan bahwa beriman kepada hari akhir itu sangat penting, karena ternyata beriman kepada hari akhir itu akan memberikan kita dorongan untuk selalu bertakwa pada Allah, dalam artian menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kezaliman itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan terbangkit dalam diri kita untuk menjauhkan kezaliman ini dan berbagai maksiat apapun kalau kita memang tidak beriman tentang adanya surga, adanya neraka, adanya jahannam, adanya sungai-sungai yang mengalir di bawah al-jannah. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah bahwa beriman kepada hari akhir ini sungguh harus senantiasa kita introspeksi, harus kita senantiasa tambah dalam setiap saat, karena sesungguhnya yang demikian itu akan mendorong kita semua untuk beramal saleh. Poin berikutnya adalah, hadis ini juga adalah memberikan pelajaran kepada kita tentang bahwa kebakhilan adalah mengakibatkan bahaya yang banyak. Kebakhilan itu adalah sikap yang tercela. Kebakhilan itu adalah sikap yang dikikis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebakhilan itu adalah bahkan tidak disukai oleh setiap manusia. Dan karena itu, maka di dalam hadis ini kita dengar bahwa kebakhilan itu adalah banyak sekali mengundang bahaya. Bahaya-bahaya itu adalah antara lain, tumpah darah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah cukup bagi kita menjadi pelajaran bahwa bakhil adalah membuat dia terhadap dirinya rugi dan terhadap orang lain pun merugikan. Bahkan asyuh lebih bakhil daripada bakhil. Karena itu, maka dia karena inginnya milik orang lain dia miliki, maka dia tega-teganya untuk membunuh, untuk menyiksa, untuk menganiaya, orang yang memiliki barang yang dia miliki, yang dia inginkan itu. Itu yang disebut dengan tumpah darah. Merampok, mencuri, membegal, ataupun mencopet, ataupun mengkorupsi. Semua itu adalah akan mengorbankan pihak yang tidak sedikit. Kenapa itu terjadi? Karena adanya asyuh. Dan betapa kalau demikian asyuh ini pada zaman sekarang adalah melanda umat ini. Istihlal al-maharim. Betapa tidak. Perkara yang haram kemudian dia pejamkan mata untuk dia langgar. Seolah dia takut pada yang melihat dia di setiap saat dan di setiap langkahnya. Oleh karena itu, jauhi sikap asyuh ini. Karena sesungguhnya asyuh itu tidak menguntungkan tetapi justru merugikan. Pelajaran yang lain adalah dari hadis ini kita dapatkan bahwa hendaknya kita mengambil selalu pelajaran dari sejarah masa lalu. Umat-umat yang lalu, bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat takwa pada Allah. Umat-umat yang lalu, bagaimana Allah tenggelamkan dan Allah siksa karena mereka melanggar dan melawan serta menentang serta memerangi dan memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah ini akan selalu bergulir dan berjalan sampai dengan hari kiamat. Bagi siapa yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan dia derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, keberkahan di dunia, dan surga di hari akhir. Barang siapa yang melawan pada Allah, menyelisihi syariatnya, memusuhi syariatnya, membenci syariatnya, maka sejarah membuktikan Allah hinakan mereka dan sejenisnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha berkuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempunyai ancaman yang tidak akan Allah selisihi bagi siapa yang tidak meyakininya. Terakhir adalah, saya ingin katakan bahwa hadis yang barusan kita pelajari ini adalah ternyata memberikan kaidah pada kita bahwa semua maksiat itu adalah penyebab munculnya berbagai kerusakan. Kezaliman misalnya telah di dunia menyebabkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar oleh manusia. Seolah-olah yang demikian itu tidak dihiraukan. Misalnya saja adalah memutuskan silaturahmi, bahkan berbuat perbuatan yang fujur, dan itu adalah tersimpul dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Amarhum bizulmi fazalamu, wa amarhum bilqati'ati faqata'u, wa amarhum bilfujuri fafajaru. Perhatikan rekan atau dimanapun Anda berada, bahwa kata Rasulullah SAW, hindari oleh kalian syuh, kebakhilan, sebab yang demikian itu adalah telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yang demikian itu, yakni kebakhilan itu, memerintahkan mereka untuk berbuat zalim sehingga mereka berbuat zalim. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi sehingga mereka putuskan hubungan silaturahmi. Bahkan kebakhilan itu adalah telah memutuskan, menyuruh agar mereka berbuat maksiat. Lalu mereka akhirnya adalah berbuat maksiat. Yang demikian itu adalah dimunculkan. Kenapa? Adalah karena mereka benar-benar melanggar apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat maksiat, dan karena itu semuanya adalah menjadi petaka. Lebih besar dari itu adalah di hari akhir. Ternyata maksiat adalah menjerumuskan pelakunya menuju kezaliman, menuju kegelapan, bahkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat dan karakter yang tercela ini, yaitu kezaliman dan penganiayaan terhadap orang lain, mungkin juga terhadap diri kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah agar kita selalu menapakkan dan memijakkan kaki ini sesuai dengan apa yang dipedomankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.